Mira, jangan melamun. Ini di gunung, bahaya. Ricky menyadarkan Mira. Tapi jelas-jelas tadi gue lihat ayah di sana. Ia menunjuk ke arah semak-semak. Udah Mir, kita jalan lagi aja. Itu pasti cuma halusinasi lo, kataku. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah pendakian, Mira minta istirahat dulu sejenak. Napasnya terengah-engah, wajahnya sangat berkeringat. Aku duduk di atas batu besar sambil menikmati pemandangan yang menyejukkan. Ada batang-batang pohon besar dan suara burung bersautan dengan monyet. Gunung Pulau Sari memang menjadi habitat nyaman bagi koloni monyet. Di sepanjang jalan tadi, aku selalu melihat monyet bergelantungan di dahan pohon. Selesai istirahat, Ricky mengajak kami kembali melanjutkan perjalanan. Ia membagikan tongkat kayu yang baru saja ia buat sendiri. Tongkat itu berguna untuk membantu pendakian. Kira-kira berapa jam lagi kita sampai ke Curug Putri? Tanyaku. Udah deket kok, sebentar lagi juga sampai, jawab Ricky. Ayo lanjut jalan, kita pasti bisa, LD memberi semangat. Tidak sampai setengah jam, akhirnya kita tiba di Curug Putri. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, airnya pun tidak deras. Ini terbilang air terjun kecil, biasa digunakan para pendaki untuk sekedar cuci muka atau mengisi botol air minum mereka. Kedalaman airnya hanya sebetis, jadi tidak akan membahayakan para pendaki. Saat kami tiba di Curug Putri, suasana di sana sedang sepi. Mungkin para pendaki lainnya sudah melanjutkan perjalanan menuju kawah. Hanya ada seorang anak kecil kurus yang umurnya mungkin saja baru belasan tahun. Dia membawa botol-botol kosong dan mengisinya dengan air Curug Ciputri. Itu pedagang air minum, dia akan membawa botol yang sudah diisi air ke kawah untuk dijual ke para pendaki, kata Ricky sambil menunjuk ke arah anak itu. Kami semua mencicipi air Curug Ciputri. Terasa sangat segar. Aku belum pernah meminum air sesegar itu. LD dan Mira main air. Mereka saling guyur satu sama lain, sedangkan Ricky sibuk mengambil gambar menggunakan kamera HP-nya. Mira, hati-hati. Kulihat ia terpeleset dan jatuh ke air. Kulihat celananya basah kuyup. Sayang jahat ih, kata Mira pada LD. Bukannya minta maaf, LD malah tertawa. Mir, aku terkejut dengan apa yang kulihat. Yari, lumens, tanyaku. Ada darah mengalir di permukaan air. Astaga, gue gak sadar kalau mens tadi gak kok. Mira bangun, ia sangat panik. Ricky menggaruk kepalanya sendiri. Dia turun ke dalam air lalu mengaduk-aduk darah yang mengalir perlahan di permukaan air agar gumpalan darah itu hilang. Sudah gak apa-apa, yang penting banyak berdoa aja, kata Ricky. Ia lalu menyuruh kami melanjutkan perjalanan ke kawah. Sesaat sebelum kami meninggalkan Curug Putri, terdengar suara raungan dari langit. Entah itu suara apa, disambut angin yang berhembus kencang menerpa pepohonan. Kami semua menutup mata karena banyak daun kering dan debu yang berterbangan. Dan saat kembali membuka mata, Mira menghilang entah kemana. Kami panik lalu turun kembali ke Curug Ciputri, memanggil-manggil Mira. Rick, Mira kemana Rick? LD menarik baju Ricky. Gimana nih Rick? Lanjutnya tanpa memberi kesempatan Ricky untuk bicara. Ada apa ini? Seorang lelaki tua muncul dari jalan setapak. Ia mengenakan baju hitam dan celana hitam semata kaki. Ia juga mengenakan belangkon. Pak, pacar saya hilang pak. LD menghampiri lelaki itu. Siapa itu Rick? Tanyaku. Dia Pak Jarwo, kuncen gunung ini, jawabnya sambil menghampiri lelaki tua itu. Ricky lalu menyalaminya. "Memangnya apa yang udah pacarmu lakukan di curug ini?" tanya lelaki itu. Eldi langsung menjelaskan kejadiannya. Pak Jarwo menggeleng-gelengkan kepala. Ia berjalan mendekati air terjun. Di hadapan air terjun itu, dia berdiri sambil mengacungkan kedua tangannya ke langit. Entah apa yang sedang dilakukannya. Tidak lama kemudian, dia menghampiri kami kembali. "Teman kalian baik-baik saja. Dia melakukan kesalahan fatal. Ada ritual yang harus kalian lakukan kalau mau dia kembali." "Apa itu, Pak?" tanya Eldi. "Kalau mau, mari ikut aku." Dia melangkah ke arah jalan setapak menuju kawah. Kami mengikutinya dari belakang. "Apa dia bisa dipercaya?" aku berbisik di telinga Ricky. "Tenang saja, dia orang baik. Dia juru kunci gunung ini." Ricky membetulkan posisi kacamatanya. Lengannya menepuk pundakku. Ia mencoba menenangkan kepanikan. "Aku tidak tahu kemana Pak Jaro akan membawa kami." Kata Ricky, "ini bukan lagi jalur menuju kawah. Pak Jaro harus menebas rerumputan liar yang menghalangi jalan. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin terasa menakutkan." Setelah susah payah melewati semak belukar, akhirnya aku melihat sebuah rumah gubuk. Bangunan itu sepertinya terbengkalai. Biliknya dirambati tanaman liar. Itu gubuk kecil yang entah semula dijadikan tempat apa. Di depan gubuk itu ada dua gundukan tanah seperti kuburan. Namun, aku tidak bisa memastikan kalau gundukan itu memang kuburan manusia atau bukan. Pintu gubuk sudah tidak ada engselnya. Pak Jaro menggeser pintu itu lalu mempersilahkan kami masuk. Eldi dan Ricky masuk ke dalam gubuk, sementara aku berdiri di depan pintu dengan perasaan ragu. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayai orang yang baru saja aku kenal? Aku sangat curiga kepada lelaki tua itu. "Kamu kenapa?" tanya Pak Jaro. Aku diam, mataku memperhatikan gubuk yang sudah lapuk itu. "Curiga sama saya?" Pak Jaro menatapku tajam. "Ri, ayo masuk." Eldi melongokkan kepala. Ia berdecak kesal. "Kita mau apa di dalam, Pak?" tanyaku penasaran sekaligus curiga. "Ada ritual yang harus kalian lakukan sebagai bentuk permohonan maaf. Jangan khawatir, Ri. Masuk aja." Kali ini Ricky yang membujukku. Ragu-ragu aku melangkahkan kaki masuk ke dalam gubuk itu. Di dalam tidak ada apa-apa. Gubuk hanya beralasan tanah yang lembab. Pak Jaro meminta kami untuk melingkar. Dia kemudian memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam membacakan mantra yang entah apa. Aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas. "Teman kalian itu kualat. Kalian juga akan kena imbasnya. Malam ini, kalian harus menginap dulu di sini. Saya akan lakukan ritual di Curug Putri agar kalian semua selamat." "Bagaimana dengan pacar saya, Pak?" tanya Eldi dengan wajah khawatir. "Nanti setelah ritual, dia pasti kembali." Malam semakin larut. Pak Jaro dari tadi sore meninggalkan kami di gubuk ini. Kami semua menggelar tikar dan menyalakan lampu keting. Eldi dan Ricky tidur dengan pulas, sementara aku tidak sama sekali mengantuk. Pikiranku merayap kemana-mana. Aku tidak habis pikir kenapa mereka berdua bisa tidur dengan nyenyak seperti itu. Padahal Mira masih belum jelas keberadaannya. Kalau sampai dia tidak ditemukan, apa yang harus kukatakan pada omnya Mira? Dia pasti marah atau bahkan membawaku ke pengadilan. Selang beberapa saat, aku mencium minyak wangi yang menguar memenuhi ruangan gubuk. Aku bangun sambil mengendus-enduskan hidung dari mana bau minyak ini berasal. Kuikuti sumber bau itu mengarah keluar gubuk. Kugeser pintu bilik. Di luar seorang wanita berjaket biru. Dia mengenakan celana levis sedang duduk di atas gundukan tanah. Ia berpakaian layaknya seorang pendaki. "Kamu siapa?" tanyaku. Ia menoleh kepadaku. Wanita itu lalu bangun dari duduknya. "Pulanglah," katanya. Tatapannya tajam ke wajahku. "Pulang?" Aku mengerutkan dahi. Dari dalam gubuk tiba-tiba terdengar suara gaduh. Segera aku masuk kembali. Aku sangat terkejut saat menyadari kalau LD tidak ada di tempat tidurnya. Kubangunkan Ricky. Masih dalam keadaan kantuk, ia mengenakan kembali kacamatanya. "Kenapa, Ri? LD kemana?" Aku panik. "Hah? Bukannya tadi ada di sini?" Ricky malah balik nanya. Sayup-sayup aku mendengar suara arak-arakan dari kejauhan. "Lu dengar itu?" Aku meruncingkan telingaku. "Ayo, Ri." Ricky bangun, ia menggulung tikarnya dan memasukkan ke dalam tas. Aku juga segera berkemas. Kami segera bergegas keluar. Dari kejauhan terlihat rombongan orang yang membawa obor. Aku dan Ricky langsung mengikuti mereka. Kami menerobos semak belukar. Semakin dekat ke rombongan itu, semakin jelas kulihat ada LD di antara mereka. Ia berbaris sambil memegang obor. Entah akan menuju kemana mereka. "LD!" teriakku sambil terus mendekatinya. Saat berhasil mendekati rombongan itu, ku coba menarik tangan LD, tapi dia malah mendorongku dan terus berjalan mengikuti rombongan. Aku terjerembab ke semak-semak. Ricky membantuku untuk bangun. Aku hendak mengejar Eddie lagi, namun Ricky malah menahan lenganku. "Kenapa, Rick? Dia sudah bukan LD. Lu ngomong apa sih? Itu teman kita, Rick. Dia mau dibawa setan. Lebih baik kita pergi saja, Rick. Di sini bahaya." "Lu gimana sih? Becus gak sih jadi pemandu?" Aku kesal. Kutepis genggaman tangannya. Rombongan semakin menjauh. Tanpa memperdulikan Ricky, ku kejar rombongan itu. Mereka berhenti di tepi jurang, kemudian duduk sila di sana. Hanya LD yang berdiri. Ia melangkah perlahan ke tepi jurang. "LD, jangan!" Tak sempat aku meraih tubuhnya, LD menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam jurang tersebut. Napasku terengah-engah. Kusorotkan senter ke dalam jurang untuk mencari tubuh LD. Tapi jurang itu terlalu dalam. Aku tidak dapat menemukan LD. "Ri, ayo pergi." Ricky memanggilku dari jauh. Rombongan lelaki yang sedang duduk sila di sekeliling menatapku dengan tatapan tajam. Mereka sepertinya marah kepadaku. Segera aku meninggalkan tempat itu. Kami melanjutkan perjalanan. Daerah ini sangat tidak aman bagi kami. Kalau kami menunggu Pak Jaro, aku yakin akan ada suatu hal buruk yang terjadi pada kami. "Kita kemana, Rick?" Aku sangat takut. Semua kacau malam itu. "Kita ke kawah." "Ngapain ke sana?" Aku berhenti melangkah. "Kita harus cari si Mira. Tadi gue lihat LD terjun di jurang. Kita cari dia juga. Kalau emang udah mati, setidaknya kita harus temukan jasadnya." "Begini, Ri, di kawah pasti banyak orang. Nanti kita minta bantuan mereka." Aku diam. Ada benarnya juga apa yang dikatakan Ricky. Sudah 2 jam kami berjalan. Entah kenapa aku merasa kalau semakin tersesat. Tidak ada jalan setapak yang menjadi jalur pendakian. Sialnya, kami malah balik lagi ke gubuk tadi. Aku duduk lemas di atas tanah. Ricky menggelengkan kepala. Kami benar-benar dipermainkan setan malam itu.